dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Eh, Cempaka, kembali. Ada apa, Kek? Kembali, kembali. Biarkan Purbaya saja yang menemui pemilik warung yang baik hati itu. Pemilik warung yang baik hati? Dia sudah memperlakukan Raden Purbaya seperti seorang budak rendah. Itu sudah keterlaluan dan melewati batas adab seekor binatang sekalipun. Dia adalah seorang putra mahkota, seorang calon raja. Cempaka, dia melakukannya dengan senang hati. Dan lagi siapa yang tahu bahwa Purbaya adalah seorang putra mahkota dengan pakaian seperti itu. Jika kau ingin kembali ke warung itu, kembalilah. Tapi untuk menyelesaikan harga makanan yang kita makan. Baiklah, Kek. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-11 dengan judul Ratu Segara Kidul. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan melarikan kembali Raden Purbaya yang sedang mencari kayu bakar. Dilarikannya Raden Purbaya untuk menjauhi Mamang Kuraya yang ternyata berhasil mengejarnya. Hei, aku harus mencari kayu dahulu, Bi. Bibi, kembali lagi ke desa tadi. Aku harus mencari kayu bakar. Aku harus melunasi janjiku. Bi, kembali. Kembalikan aku dulu ke desa itu. Tenanglah, bocah tolol. Aku tidak ingin mendapat kesulitan dengan bertemu kakekmu itu. Hiya, hiya, hiya. Ayo lari terus, Tunggul. Kita harus segera tiba di Indraprasta. Hiya, hiya. Bibi Wulan, tolong kembalikan aku sebentar ke sana. Kembalikanlah, Bi. Aku berjanji akan menuruti segala kehendakmu. Kembali, Bing. Aku telah berhutang pada pemilik warung itu. Aku harus melunasinya. Tolonglah, Bi. Tolong. Benar-benar tolong. Apakah justru hanya karena sepiring nasi kau justru menjadi tunduk padaku? Hanya karena hutang segulung kayu bakar pada pemilik warung itu? Ya, tolong. Kembalilah ke desa itu, Bi. Aku berjanji, sekalipun kakek berhasil mengejarku, aku tidak akan menerima pertolongannya. Benar, benar-benarkah demikian janjimu itu? Aku bersumpah atas nama Siwa Agung. Aku akan menuruti segala perintah Bibi. Aku mohon, kembalilah segera ke pinggiran desa tadi.